Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: فصل. Pasal yang berikutnya, wa yahrumu 'alal muhditsi, dan diharamkan atas orang yang berhadats massul mushafi wa hamluhu, untuk menyentuh mushaf dan membawanya. Yang berhadas di sini menunjukkan secara mutlak, apakah hadas kecil atau hadas yang besar, diharamkan atas orang yang berhadas menyentuh mushaf dan membawanya. سواء حمله بعلاقته أو بغيرها. Sama saja apakah dia membawanya dengan menggunakan gantungan atau yang semisalnya. Kalau misalnya mushaf itu ada gantungannya, maka kata beliau, bawa gantungannya itu sama hukumnya dengan menyentuh mushaf, sehingga tidak diperbolehkan. Atau yang semisalnya, sawa'un massa nafsal kitabati awil hawashi awil jild, dan sama saja apakah dia menyentuh tulisannya atau catatan kakinya atau kulitnya, maka tidak diperbolehkan. Wa yahrumu massul khariqati wal ghilaf wasunduq, dan diharamkan pula menyentuh al khariqah, ya, yang zahir yang dimaksud al khariqah, yakni semacam tempat, tempat-tempat yang mungkin di situ diletakkan pula mushaf. Demikian pula al-ghilaf, pembungkusnya, ya. Kalau dia dimasukkan ke kotak yang kecil itu, kotaknya. Wasunduk, dan petinya atau kotaknya. Idza kana fihinna al-mushaf, apabila di dalam tempat-tempat tersebut ada mushaf, ya. Nah, jadi kalau dimasukkan ke dalam tas, tasnya enggak boleh dibawa kalau dalam keadaan berhadas, ya, menurut pendapat al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hada huwa al-madhhabul mukhtar, dan ini adalah pendapat yang terpilih. Wa qila la tahrumu hadhihi ats-tsalatsah, dan ada pendapat yang mengatakan tidak diharamkan dalam tiga perkara ini. Wa huwa dha'ifun, dan itu pendapat yang lemah. Walhasil dalam hal ini diperselisihkan di kalangan para ulama, apa yang boleh sebutkan ini adalah pendapat yang masyhur dari kalangan Syafi'iyah. Sebagian para ulama berpendapat boleh menyentuh bahagian depannya, bungkusnya, atau kotaknya, atau tempat-tempatnya, atau gantungannya. Nah, sebagaimana ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah dan diriwayatkan dari sebagian salaf, Hasan al-Basri, Atha, Tawus al-Sha'bi, dan yang lainnya dari para ulama. Dan itu yang zahir, yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ya. Yang zahir wallahu a'lam bishawab, boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah menyentuh secara langsung. Yang tidak diperbolehkan menyentuh secara langsung. Sebagaimana menyentuh kemaluan. Apabila dengan menggunakan pelapis atau perantara, maka tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ada apabila menyentuh kemaluan tersebut bighairi ha'il, tanpa pembatas. Sehingga wallahu a'lam bissawab, barukah dikatakan mas, menyentuh mushaf, apabila tanpa pembatas. Tidak ada yang menghalangi antara tangannya dengan mushaf tersebut bagi seorang dalam keadaan berhadas. Walau katab al-Qur'an fi lawhin fa hukmuhu hukmul mushaf. Dan kalau dia menulis Al-Qur'anul Karim di sebuah lauh. Ya. Kalau dahulu mereka menulis di lauh semacam papan atau tempat untuk menulis. Maka kata beliau hukumnya sama seperti hukum mushaf. Sawa'un qallal maktubu aw kathur. Sama saja apakah yang tertulis itu sedikit atau banyak. Hatta law kana ba'du ayah kutiba lid-dirasati harma massul lawhi. Bahkan kalaulah di situ terdapat sebagian ayat yang ditulis untuk dipelajari, maka diharamkan menyentuh papan tulisan tersebut. Sebagian para ulama mengatakan boleh. Karena ayat bukan mushaf. Yang tidak diperbolehkan adalah menyentuh mushaf Al-Qur'anul Karim. Nah, apabila itu bukan mushaf, ya, hanya tertulis di situ sebagian ayat, maka para ulama membolehkan. Mereka berdalil dengan hadis Hiraqal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke Raja Hiraqal, Raja Romawi. Maka di dalam isi surat itu tertulis firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a." Ila akhir ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis ayat ini di dalam surat tersebut yang dipegang, yang dikirimkan pada seorang yang kafir, Raja Romawi. Maka ini menunjukkan terjadinya perbedaan antara ayat dengan mushaf. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW tidak membolehkan membawa mushaf ke negeri musuh. Namun Rasulullah SAW mengirim dengan menyertakan ayat kepada Raja Romawi ke negeri musuh, negeri kafir. Nah, maka menunjukkan ada yang perbedaan. Kalaulah seandainya sebagian ayat yang tertulis dalam surat atau yang semisalnya bukan mushaf, yang demikian tidak diperbolehkan, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah akan menulis ayat dalam surat tersebut. Dan ternyata beliau menulisnya. Ya, sehingga dalam hal ini wallahu a'lam bissawab, apabila ada sebuah buku atau kertas yang bukan mushaf, lalu kemudian ada tulisan Al-Qur'anul Karim, maka diperbolehkan. Namun kalau itu adalah mushaf, maka lembaran-lembarannya pun tidak diperbolehkan untuk disentuh. Wallahu a'lam. Faslun, pasal yang berikutnya. Idza tasaffahal muhdits awil junubu awil haidu awraqal mushafi bi'udin aw shibhi. Apabila seorang yang dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid mengambil lembaran-lembaran mushaf, ya, mengambil atau menyentuhnya, tapi disentuh dengan kayu atau semisalnya. Misalnya ini mushaf, ya, dia mengambil lembaran kayu atau yang semisalnya, dia bukain, nah, ya, tidak langsung, tapi dengan kayu atau yang semisalnya. Apakah seperti ini boleh? Kata beliau, fafi jawazihi wajhan li ashabina. Tentang bolehnya ada dua pendapat dari para sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah. Adharuhuma jawazuh, yang paling zahir dari pendapat tersebut mengatakan boleh. Wabihi qata'al iraqiyun min ashabina. Dan inilah yang dipastikan oleh orang-orang Iraq dari kalangan Syafi'iyah. Li'annahu ghairu masin wala hamil. Karena orang yang menyentuh, ya, dengan perantara tersebut, tidak dikatakan dia menyentuh, tidak pula dikatakan dia membawa. Dia cuma meletakkan kemudian dibuka dengan menggunakan sesuatu. Ini pendapat yang pertama. Wasan yang kedua, tahrimuh. Ada pendapat yang mengatakan tetap diharamkan. Li'annahu yu'addu hamilan dil waraqah. Karena dia tetap dianggap membawa kertas mushaf. Wal waraqatu kal jami', dan kertas mushaf itu sama seperti seluruhnya. Nah, ya, yang zahir wallahu alam bolehnya karena dia tidak menyentuh. Masalah yang berikutnya, wa amma idza laffa kummahu ala yadihi. Nah, sekarang dia mengambil ininya, kum, apa yang namanya, kawan? Hah? Lengan baju. Ya. Dia ngambil lengan bajunya kemudian jadikan pengalas. Nah. Ah, kemudian dia buka gitu. Ya. Paham ya? Laffa kummahu ala yadihi. Ya, dia melipat atau meletakkan kum, ya, lengan baju tersebut ke tangannya. Wa qallabal waraqah. Lalu dia membolak-balik kertas tersebut. Kata beliau, fa haramun bila khilaf. Maka ini haram, tidak ada perselisihan. Maksudnya tidak ada perselisihan di kalangan Syafi'iyah. Wa ghalita ba'dhu ashabina fa haka fihi wajhain. Dan telah keliru sebagian sahabat kami, maka dia menukilkan ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah. Wassawabul qat'u bitahrim, dan yang benar dipastikan keharamannya. Li'annal qalba yaqa'u bil yadi la bil kum, karena membolak-balik kertas Al-Qur'an Karim tersebut dengan tangan, bukan dengan lengannya. Dengan tangannya, karena lengan hanya dijadikan sebagai pelapis, yang membalik apa? Ya, tangan tetap, kata beliau. Dan ini pun termasuk diantara yang diperselisihkan. Sebagian dari kalangan para ulama mengatakan boleh jika dengan pelapis. Dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni. Nah, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu kalau tanpa ha'il, tanpa batas. Nah, tapi kalau dengan pembatas, tidak membatalkan. Menunjukkan adanya perbedaan antara pembatas dengan tanpa batas. Wallahu a'lam. Faslun, pasal yang berikutnya. Idza katabal junubu awil muhditsu mushafan. Apabila seorang yang dalam keadaan junub atau yang dalam keadaan berhadats kecil, dia menulis mushaf. Yang dia tulis adalah mushaf. Idza kana yahmilul waraqah, apabila dia membawa kertas tersebut, Aw yamassuha halal kitabati fa haram, atau dia menyentuhnya pada saat dia menulis, maka hukumnya haram. Maka diharamkan. Wa illam yahmilha. Napa senyum? Awas, jangan ada yang senyum. Wa illam yahmilha wa lam yamassaha, dan apabila dia tidak membawanya dan tidak menyentuhnya, fa fihi thalathatu aujuh, maka ada tiga pendapat ya dalam hal menulis. As-sahihu jawazuh, yang sahih mengatakan boleh karena dia tidak membawa dan dia tidak menyentuh. Wathani tahrimu, yang kedua mengatakan haram. Wathalith yajuzu lil muhdith wa yahrumu alal junub, pendapat yang ketiga mengatakan kalau hadas kecil boleh, tapi kalau hadas besar seperti junub maka tidak boleh. Yang sahih boleh, yang tidak diperbolehkan adalah menyentuh. Nah, apa saja yang disebut dengan kata menyentuh, bila termasuk tanpa pembatas maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Faslun, pasal yang berikutnya. Idza massal muhditsu awil junubu awil haidhu aw hamala kitaban min kutubil fiqhi, apabila orang yang dalam keadaan berhadas kecil atau dalam keadaan junub atau wanita haid dalam keadaan haid, atau dia membawa kitab dari kitab-kitab fikih, au ghairihi minal ulum, atau kitab yang lainnya dari kitab-kitab ilmu, wa fihi ayatun minal Quran, yang dalam kitab itu ada ayat-ayat Al-Quran, seperti ini misalnya Tabut Tibyan, kitab ilmu. Ini bukan mushaf, tapi dalam kitab ini bukankah terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya, terdapat ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Nah, apa hukumnya? Ya. Aw thauban muttarizan bil Quran, ataukah pakaian yang dihiasi dengan tulisan Al-Qur'an Karim? Ya, diberikan model ada tulisan Qur'annya pada pakaiannya. Au darahim au dananir mangkusyah bihi, ataukah uang dirham, uang perak, atau uang dinar, uang emas yang ditulis padanya ayat Qur'an. Ya, walaupun ini enggak sepantasnya ya menulis di pakaian ayat-ayat Allah. Demikian pula di uang, emas, perak dan yang semisalnya ditulis ayat-ayat Allah, gak sepantasnya, karena seorang akan membawa ke tempat-tempat yang tidak sepantasnya. Nah, dalam kamar mandi, dalam WC. Aw hamala mata'an fi jumlatihi mushafun, ataukah dia membawa sesuatu yang diantara ya barang yang dia bawa tersebut ada mushafnya, seperti sebagian sekarang ada HP-HP yang bisa menyimpan mushaf, ya kan? Nah, aw lamasal jidar, nah, ataukah dia menyentuh dinding, awil halwa, menyentuh kue, awil khubz al-mangkusha bihi, ataukah roti yang ditulis padanya ayat Al-Quran. Ya, ini tentunya beliau hanya menjelaskan kalau ada kejadian yang seperti ini boleh gak disentuh, walaupun tentunya tidak sepantasnya. Kue ditulis ayat Quran, roti ditulis ayat Quran, dinding ditulis ayat Quran. Nah, namun kalau terjadi, fal madhhabus sahih jawazu hadha kullih, maka madhab yang sahih dalam ini boleh ini semua. Ini boleh menyentuhnya. Li'annahu laysa bimushaf, karena tidak dianggap sebagai mushaf. wa fihi wajhun annahu haram, dan ada pendapat yang lain mengatakan hal tersebut diharamkan. Yang sahih diperbolehkan. Wa qala afdal qudati Abu al-Hasan al-Mawardi fi kitabihi al-Hawi. Demikian pula berkata afdal qudah Abu al-Hasan al-Mawardi dalam kitabnya al-Hawi. Yajuzu massu thiyabil muttarizati bil Qur'an. Boleh menyentuh pakaian yang dihiasi dengan Qur'an. Ya. Pakaian yang bermodel di situ ada ayat Qur'annya. Wa la yajuzu libsuha bila khilaf, dan tidak boleh dipakai pakaian yang ada ayat Qur'annya. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Karena al-maqsuda bilubsiha at-tabarruk bil Qur'an. Dan karena maksud untuk memakai pakaian yang di situ tertulis ayat Qur'an adalah untuk mengambil barokah dari Al-Qur'an tersebut. Wa hadha alladhi qalahu dha'ifun lam yuwafiqhu ahadun 'alayhi fima ra'aytu. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh Abu al-Hasan al-Mawardi ini adalah pendapat yang lemah. Tidak seorang pun yang menyetujui pendapatnya sebagaimana yang aku ketahui, aku lihat. Bal sarraha Syekh Abu Muhammad al-Juwayni wa ghairuh bi jawazi libsiha. Bahkan telah disebutkan secara jelas oleh Abu Muhammad al-Juwayni dan selainnya, boleh dipakai pakaian yang di situ tertulis ayat Quran. Wa hadha huwa as-shawabu wallahu a'lam. Inilah yang benar. Yang jadi permasalahan, kenapa dituliskan ayat Quran? Nah, kalau dia memakai, dikhawatirkan dia akan membawa ke tempat-tempat yang kotor, yang tidak sepantasnya. Nah, sehingga mungkin dari sisi ini Abu al-Hasan dan Mawardi mengatakan tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Wa amma kutubu tafsiril Qur'ani. Adapun kitab-kitab yang berupa kitab tafsir Al-Qur'an seperti tafsir Ibnu Katsir dan yang semisalnya. Fa in kana al-Qur'anu fiha akthar min ghairihi haruma massuha wa hamluha. Kalau ternyata Al-Qur'annya lebih banyak dari selainnya, maka diharamkan menyentuh dan membawanya. Karena untuk menilai sesuatu itu Al-Qur'an atau bukan dilihat mayoritasnya. Dilihat yang banyak. Kalau mayoritasnya Al-Quran, maka tidak boleh, kata beliau. Ya, seperti tafsir Ibnu Katsir, ya tentunya kebanyakan tafsirnya. Berbeda seperti tafsir Al-Karim Ar-Rahman, itu satu jilid, itu seluruh Al-Quran ada semua di situ. Nah, berdasarkan pendapat beliau bahwa tidak boleh menyentuh itu. Ya, tafsir Al-Karim Ar-Rahman, karena semua ayat-ayat Al-Quran semuanya ada di situ. Wa in kana ghairuhu akthar kama huwa al-ghalib fa fiha thalathatu awjuh. Namun kalau selain Al-Qur'an itu lebih banyak sebagaimana yang biasanya dalam tafsir Al-Qur'an, maka ada tiga pendapat. Asahuha la yahrum wa tsani yahrum. Pendapat yang paling sahih tidak haram. Pendapat yang kedua haram. Wa thalithu in kana al-Qur'anu bi khattin mutamayyiz bi ghiladin aw humratin wa nahwihima haruma. Pendapat yang ketiga mengatakan apabila Al-Qur'annya itu ditulis dengan tulisan yang berbeda dengan tafsirnya. Jadi kalau ayat Qur'annya ditulis tebal, kalau tafsirnya tulisannya tipis, atau ditulis merah atau yang semisalnya, sehingga nampak ini Qur'annya, ini bukan, maka haram, kata beliau. Wa illam yatamayyaz lam yahrum, dan kalau tidak dibedakan maka tidak haram. Nah, ini lebih aneh lagi, ya. Jadi untuk mungkin haram tidaknya tergantung tulisan merah atau hitam, atau tebal atau tipis. Subhanallah. Ya. Nah, yang zahir wallahu a'lam, kembali, apakah dia disebut mushaf, ya, seperti Taisirul Karim Rahman. Itu seluruh Al-Quran ada di situ. Ya. Sehingga wallahu a'lam bissawab termasuk mushaf. Nah, berbeda misalnya seperti tafsir Mukathir. potongan-potongan ayat kemudian ditafsir. Kebanyakan tafsirnya. Ya. Sehingga tidak dikatakan itu sebagai mushaf. Sehingga boleh untuk disentuh. Wallahu a'lam. Qultu wa yahrumul masu idza stawaya. Nah, sekarang kalau sama, seimbang antara Qur'annya dengan tafsirnya. Kata beliau diharamkan menyentuhnya kalau sama Qur'an dengan tafsir. Qala sahibut tatimmah min ashabina, berkata pengarang at-tatimmah dari sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, wa idza qulna la yahrum fa huwa makruh. Kalau kami mengatakan tidak haram berarti dia makruh. Nah, ya sebaiknya ditinggalkan. Kalau banyak ayat-ayat Al-Qur'an Al-Qur'an Karim padanya, sehingga dikhawatirkan termasuk dalam penamaan mushaf. Nah, masalah berikutnya. Wa amma kutubu hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa illam yakun fiha ayatun minal Qur'an lam yahrum massuha. Adapun kitab-kitab hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di dalam kitab-kitab itu tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, maka tidak diharamkan menyentuhnya. Ya, hanya hadis saja. Wal aula alla yamassaha illa ala taharah. Namun lebih utama jangan dia menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Ya, ini karena itu kitab ilmu. Namun kita tidak punya dalil yang mengatakan diharamkan. Boleh menyentuhnya kalau itu kitab hadis. Wa in kana fiha ayatun minal Qur'an lam yahrum 'alal madhhab bal yukrah. Namun kalau dalam kitab hadis itu ada ayat Al-Qur'an, maka tidak haram menurut madhab Syafi'iyah, namun makruh hukumnya. Wa fihi wajhun annahu yahrum wa huwa alladhi fi kutubil fiqh. Dan ada pendapat yang lain mengatakan haram. Dan itulah yang disebut dalam kitab-kitab fikih. Ya. Yang zahir wallahu alam bissawab, bukan mushaf. Diperbolehkan menyentuh kitab-kitab hadis walaupun di dalam terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal mansukhu tilawatuh. Nah, sekarang hukum yang lain lagi. Gimana hukum menyentuh ya lembaran dari ayat yang ayat ini sudah dinasakh. Bacaannya itu sudah diangkat oleh Allah, sudah dihapus bacaannya. Seperti firman Allah yang pernah Allah turunkan kemudian Allah angkat kembali, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zana ya farjumuhumal battah. Laki-laki yang berzina dan dia telah menikah. Wanita yang berzina dan telah menikah, jika keduanya berzina, maka rajamlah keduanya. Ini pernah menjadi ayat. Hukumnya diterapkan di zaman Rasul dan setelahnya. Namun lafaz dari ayat ini diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidak dicantumkan dalam mushaf Al-Qur'an Al-Karim. Nah, apa hukumnya menyentuh itu? Menyentuh ayat ini. Wa ghairu dzalik, dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz ayat yang telah dihapus lafaznya. Fala yahrumu massuhu wala hamluh, maka tidak haram menyentuhnya dan tidak haram pula membawanya. Qala ashabuna, berkata para sahabat kami, wa kadzalika at-taurat wal injil, demikian pula kitab Taurat dan kitab Injil boleh disentuh dan boleh dibawa. Nah, karena bukan Al-Qur'an Al-Karim. Wallahu a'lam bissawab. Ini ikhwan beberapa hukum berkenan tentang menyentuh dan membawa Al-Qur'anul Karim. Tinggal satu kali pertemuan insyaallah. Mudah-mudahan besok kita dapat menyelesaikan kitab ini, kemudian kita kembali ke jadwal kita sebelumnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.